Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Tadi ada Pak Ustadz pertama kali buka cerita mengatakan bahwa penyakit itu kita kalau dicoba dengan penyakit malah ada doa. Gimana Pak tadi? Yang ada doa kalau sakit. Jadi gini, pertanyaannya, tolong saya lupa apa yang saya tanyakan. Gimana? Saya bantu kira-kira pertanyaannya. Jadi sakit itu bisa menjadi penggugur dosa. Ada dosa yang tidak gugur kecuali dengan sakit. Itu kan pertanyaan ibu kan? Ya gini Bu, kita kan banyak dosa. Gini, ilustrasinya, ibu punya anak. Anak main kotor-kotoran, pasir, kotor badannya, suruh mandi gak bersih. Kira-kira dimandiin kalau ibu itu anak? Dimandiin, anaknya gak mau, dipaksa gak? Dia meronta-ronta, dipaksa gak? Kenapa sih ibu kejam atau baik? Kenapa ibu maksa? Supaya anaknya bersih kan? Kalau kotor dia sakit, sendi, gatal, eksim. Nah kita juga gitu, kita disuruh sholat, ibadah. Ibadah itu pembersih kita. Cuma sholatnya gak khusyuk, telat, bolong-bolong ya. Senang dosa banyak, udah tadi pengakuan kan? Nah Allah kalau sayang ke hambanya, dikasih jalan. Yaitu dengan berbagi kepahitan. Intinya kepahitan itu adalah untuk menggugur dosa. Kayak anak dimatiin itu gak suka kan? Tapi bandel. Nah gimana supaya cepat habis nih? Ikut mandi. Jadi pas dikeramasin ikut keramas. Tapi kalau dikeramasin dia lari, dilempar gayung. Atau di sledding sedikit. Atau di smackdown. Bu, sudahlah bapak kayak gitu ya. Bu, jadi paling Allah menegur kita dengan sakit, dengan ujian, kepahitan, lewat anak, suami, badan, atau apa aja. Itu intinya adalah supaya kita kembali ke Allah. Nah, karena sholat kita gak berhasil mengikis dosa, maka kepahitan itu yang akan mengikis dosa kalau sabar. Nah, salah satu kunci sabar adalah kita yakin ini pasti kebaikan Allah di sini. Ya, walaupun baik, tapi ini pasti baik. Puternya seperti saya, kuda yang itu, mendingan, tapi saya ini pasti baik. Tapi gimana udah bayar ya, apa-apa. Kalau udah rezekinya pakai hari itu, tidak. Sudah saya mati, ya udah gak apa-apa, uangnya juga milik Allah. Gak ada juga belum tentu baik buat saya. Mungkin adanya bikin penyakit hati saya, ujung, ria, takabur, sombong, lupa dalam sholat ini gak fokus ya. Nah, kembalinya ke sana itu menjadi lebih ringan gitu. Dan saya tahu matinya kuda itu bagian daripada ujian lulus gitu. Saya mohon maaf kalau cerita pribadi ya, karena ini aktual dan kerasa sekali bagaimana penyelewengan hati ini gara-gara ada yang disuka. Apa Bu yang itu? Makanya Bu jangan terlalu cinta sama suami ya Bu ya. Bikin menerima. Cinta boleh terlalu menerima. Kalau udah terlalu, kalau cemburu. Kalau udah berlebihan tuh segalanya gak baik. Ya?